pesantren. Pesantren, lembaga pendidikan tadi enggak ngomong pesantren. Afwan, jangan salah baca. Hanya semasa itu juga mukhalafah syariah. Entah itu dalam bentuk darul hadis, pondok-pondok pesantren, atau dalam bentuk madrasah-madrasah. Ini semua umum ya, Khan ya. Semua yang ada unsur pelanggaran syariatnya tidak boleh ada. Baik itu di pesantren ataupun di madrasah-madrasah. Ini harus sangat baik-baik ya, Khan. Al-muhim, kalau cara pertama dengan cara salaf itu afdal, menggunakan cara madrasah itu boleh-boleh saja teknis, semuanya dengan syarat tidak boleh ada mukhalafah syariah. Yang dicari itu adalah barakatul ilm. Antum mengejar sesuatu target, tapi dengan cara melanggar agama Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariah, maka tidak akan barokah dakwah Anda. Barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bis-shawab. Ketika ditanyakan kepada Syekhul Imam di Ma'bar, dipaparkan kepada beliau beberapa kondisi dan ditengarai ada beberapa mukhalafah, penyimpangan-penyimpangan syariat pada lembaga tadi, beliau mengatakan ini sah. Kalaupun terjadi dan pada ahlus sunnah wal jamaah, nasihati mereka. Barakallahu fikum. Hadza huwa al-muhim. Tiangnya itu ringkasnya. Nah, amalan di zaman sekarang ini yang dibutuhkan itu adalah ulama. Gak butuh dokter, sudah banyak dokter. Dokter yang tiba di situ sudah banyak sampai ada yang nganggur. Daftar juga terima. Kakek nih, Evan. Banyak dokter, ya banyak insinyur, ya banyak profesor, ya banyak segala macamnya. Yang tidak ada ulama. Ya, maka yang dibutuhkan itu ulama, dai yang mumpuni ilmunya, yang membimbing umat dengan pendidikan, dengan tarbiyah Islamiyah, membimbing umat dengan Alkitab wa Sunnah. Dengan tauhid dan izin dari Allah menyelamatkan umatnya dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Itu yang dibutuhkan. Dokter butuh kepada ulama. Insinyur butuh kepada ulama. Profesor butuh kepada para ulama. Ya. Semua ahli-ahli dunia yang ada itu semuanya butuh kepada para ulama. Hadirin ya, Pak. Padahal ulamanya juga punya ijazah. Barakallahu fiikum. Antum ijazahnya apa? Coba diam. Ijazahnya apa? Ada S1? Ada S2? Antum ta'lim sama saya. Ayo. Saya cuma SD ijazah saya. Siapa yang butuh? Saya masuk. Barakallahu fikum. Al-muhim ya ikhwan. Yang dibutuhkan adalah itu. Al-ilm, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Al-muhim, ketika ada pesantren dimanapun berada, atau lembaga madrasah dimanapun berada, ketika anda mendapati ada perkara-perkara yang mungkin dianggap kurang tepat, atau ada perkara-perkara mukhalafah, maka harus ada yang namanya tanasuh, saling menasihati dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif. Barakallahu fikum. Bagaimana kedudukan Rasul yang selain dari 25 Rasul yang dapat perintah dari Allah? Apakah Rasul yang jumlahnya 315 lahir setelah Rasulullah? Loh, kok setelah Rasulullah? Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi terakhir, Rasul yang terakhir, sehingga yang jumlah tadi itu sebelumnya Rasulullah ya kan? Dan semua diperintah oleh Allah, dikasih wahyu, disuruh berdakwah. Waduh, langsung menajam pertanyaannya ini. Nah ini langsung menukik begini pertanyaannya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang mengatakan aku tidak suka dengan orang yang berjenggot? Apa termasuk tidak suka dengan Nabi Rasul? Dirinci ya ikhwan.